Halo, halo, halo, para sahabat Koala Plus dimanapun berada, kembali berjumpa dengan saya, Ades Aulia. Dan kali ini kita akan ditemani oleh Pak Dince, di mana Pak Dince ini merupakan orang yang merekrut kita semua, bisa kumpul ada di sini. Dan Pak Dince ini selalu menceritakan mengenai bisnis plan-nya. Salah satunya adalah untuk bisa mendapatkan satu polis per minggu. Nah, tentu kita akan perlu nih bicara detailnya ya. Teman-teman mungkin yang masih baru, masih agak bingung nih gimana ya caranya gitu ya. Tapi sebelum itu kita mesti kenalan dulu nih dengan Pak Dince. Jadi silakan nih Pak Dince kenalan dulu dengan teman-teman. Pak Dince nih namanya siapa? Terus kemudian kalau boleh ya tinggal di mana? Dan kemudian juga latar belakangnya Pak sebelum bergabung dengan kita rame-rame semua di Koala Plus. Silakan Pak Dince. Oke, siap. Semangat pagi Mas Ades dan teman-teman yang lainnya. Terima kasih ya sudah diundang ke acara podcastnya Mas Ades ya. Ini suatu kesempatan yang sangat luar biasa bagi kita untuk bisa sharing gitu ya. Nah, nama saya Dince Wijaya. Ya, usia 15, 51 Pak, 51 dibalik. Ya. 51, saat ini domisili di daerah Jakarta Barat di Kedaung Kaliangke. Nah, sebelum bergabung di Koala, saat ini saya masih cukup aktif ya di salah satu agensi, di salah satu perusahaan asuransi jiwa. Ya, nah, karena kita di bawah naungan PT SKB. Jadi PT SKB itu PT Satu Keluarga Besar. Jadi di mana di dalamnya itu salah satu agensi kita itu adalah agensi life insurance gitu. Kita bekerja sama dengan Koala karena kita melihat ada sebuah opportunity yang sangat besar gitu ya. Kenapa opportunity sangat besar? Kita let's say contoh kita sebagai agen asuransi jiwa ya, setiap hari kita ketemu nasabah, nasabah beli polis asuransi jiwa, kan enggak mungkin nasabah yang bisa beli polis asuransi jiwa enggak punya aset gitu ya. Nah, artinya asetnya siapa nih? Yang ngelola resiko asetnya. Nah, kalau agen yang lain, berarti kan istilahnya secara naluri orang sales kan nasabah kan nggak boleh dibagi dengan orang lain, Pak, gitu ya. Nah, kenapa tidak kita menjadi one door solution nih, one stop solution, ya, one stop solution bagi nasabah bisa mengcover asuransi jiwanya, kesehatannya, keluarganya, asetnya benar-benar ya kita hadir sebagai one stop solution bagi nasabah. Nah, kita melihat potensi income itu akhirnya kita coba share, kita explore dengan teman-teman di Koala ya, dan akhirnya kita ketemu dengan manajemennya dan akhirnya kita sama-sama explore sebuah opportunity dan akhirnya come up mereka setuju untuk bekerja sama lebih lanjut ya, dan menunjuk PT SKB kita ya menjadi untuk yang menjalankan marketing plan-nya mereka. Jadi memperkenalkan InsurTech ya, memperkenalkan InsurTech ini, aplikasi Koala Plus ini untuk teman-teman life insurance ya, ya menambah portofolio mereka di bidang asuransi yaitu di general insurance. Itu sih Mas Ades. Ya, yeah, oke, okay. Thank you banget nih. Jadi saya suka cerita sama teman-teman nih, ibaratnya itu kalau dulu ya beberapa teman-teman di kelompoknya Pak Dince itu mungkin kayak ada satu toko yang jualannya cuma satu barang. Padahal kalau orang masuk ke toko udah beli barang udah seneng dia, apalagi kita ini biasa membeli barang ini kan karena salesnya, kan kitanya, bukan karena perusahaan yang bukan karena brandnya, tapi karena kenal dan percaya sama kita gitu kan. Ya sekarang kita bisa jadi kayak toko kelontong ya Pak, buat asuransi semuanya ada di dalam tokonya, kayak kita masuk ke supermarket mau cari minumnya ada, mau cari makan ada, mau cari snack ada gitu ya Pak. Jadi semua jenis asuransi ada ya. Betul. Ya, oke Pak. Nah ini pertanyaan yang paling sering ditanyakan terutama oleh anggota-anggota baru kita yang bisa jadi sebagian besar malah ya latar belakangnya bukan di asuransi gitu ya. Bahkan ditarik lebih mundur lagi latar belakangnya bukan di marketing atau sales. Cukup banyak yang ingin mendapatkan pendapatan tambahan, ada yang dari ibu rumah tangga, ada yang sudah masuk usia pensiun, semuanya mencari kesempatan. Nah, dengan latar belakang berbeda-beda ini kan banyak nih Pak yang masih bingung gitu. Gimana nih caranya? Di marketing plan-nya Pak Dince kan satu polis asuransi satu minggu gitu kan. Wah, gimana nih, saya nggak bisa ngomong, saya orangnya bukan tipikal, ya mungkin kalau melihat saya atau Mas Indra gitu tampil, memang kami kan public speaker ya, trainer gitu kan. Mereka akan komentar, enak nih orang udah biasa ngomong, gue suruh bicara di depan umum bisa gemeteran gitu kan, suruh nawarin. Nah ini nih Pak, jadi kira-kira gimana tuh bisa mencapai target kita itu ya, walaupun tentu kita nggak ngomong ini adalah harus gitu ya, kita kan menjalani bisnis ini berusaha yang terbaik gitu ya, memanfaatkan waktu luang dan semua materi yang udah disiapkan gitu. Silakan nih Binja. Thank you Mas Ades. Nah sebelum menjawab pertanyaan Mas Ades, bagaimana satu minggu satu polis, mungkin hanya sedikit sharing pada teman-teman yang mungkin tadi Mas Ades sampaikan backgroundnya, ada yang mungkin belum pernah di sale sama sekali gitu ya, ibu rumah tangga ya. Nah just info, saya itu dulu itu orangnya introvertnya parah Pak. Wah sama kok ya. Pak. Pada nggak percaya, saya parah banget introvertnya. Saya introvertnya parah gitu ya. Jadi, nah yang bisa merubah saya itu adalah dunia asuransi. Gitu ya. Merubah saya itu adalah dunia asuransi. Jadi ya di dalam dunia asuransi akhirnya ya introvertnya masih ada ya. Tapi muncul keberanian kita untuk bisa berbicara ya, mulai menawarkan ya, dan itu hal yang. Nah. Satu minggu satu polis ya, mungkin bagi orang yang belum pernah menjalankan sebuah bisnis terutama di asuransi atau di asuransi umum atau di Kuala Plus, mungkin akan dianggap sesuatu hal yang sangat susah ya. Maka waktu Mas Ades presentasi kita di coffee shop terakhir, coffee apa tuh Mas? Bowl and Coffee Connection ya, di Tebet. Ya, ya benar di Tebet. Nah itu saya sangat tertarik, sangat menarik dengan Mas, materi presentasi Mas Ades gitu ya, contoh-contoh simpelnya gitu. Kenapa? Kita pada saat gabung, kita buka toko, benar ya? Pada saat kita buka toko, nah gimana? Brandingnya apa? Yeah. Ya. Nah, brandingnya apa? Setelah brandingnya apa, apa yang kita lakukan? Kita hire SPG, kita kasih campaign, ya kita kasih ya gimmick-gimmick, ya marketing dan yang lain-lain. Sama seperti ini. Nah, awal starting untuk dapetin satu minggu satu polis itu memang too good to be true ya. Mungkin starting awal satu bulan satu polis itu amazing gitu ya, gitu. Tapi untuk mengarah ke sana tuh mungkin enggak, mungkin sekali. Nah, apa yang harus dilakukan sebenarnya sama seperti apa yang kemarin Mas Ades presentasi. Yang harus kita lakukan itu adalah personal branding. Yeah. Ya. Personal branding. Nah, maka kemarin di salah satu grup juga ada pertanyaan yang sama. Pak, ini gimana? Gitu. Ini pertanyaan sama persis Pak di salah satu grup ya, gitu ya. Cuman bedanya kalau di grupnya sana nggak sehebat grupnya Bapak nih. Ya, grup Bapak komplit nih. Mau nyari apa ada, gitu ya. Company profile ada, cara install aplikasi ada, cara nginput semua ada, tinggal ngeklik ya kalau gitu. Kalau di sana masih nanya terus gitu ya, gitu. Nah, salah satu yang mereka tanya caranya bagaimana? Gue bilang simple ya. Salah satu langkah termudah yang bisa kita lakukan adalah ambil kertas, atau sekarang handphone udah cukup smartphone semua gitu ya. Atau orang udah pakai tablet, pakai iPad gitu ya. Buat tabel Excel simple, keluarkan seluruh list nama yang ada di handphone. Sesimpel itu Pak sebenarnya. Tuangkan seluruh list, contact list kita di dalam handphone kita, keluarkan semua. Nama, nomor handphone, tempat tinggalnya kita tahu nggak? Gitu. Paling penting kita tahu nama, nomor handphone dulu. Gitu ya. Nah, keduanya, kolom ketiganya alamat. Nggak tahu, kosongin. Tahu, isi. Gitu ya. Yang keempat apa? Hubungan dengan kita apa? Ya. Nah, terkadang dapat dikatakan kalau ada, saya pernah bertanya dengan salah satu teman agent gitu ya, kontak list ada berapa orang? Wah Pak, saya ada 3.000 orang. Dengan bangga menunjukkan di handphone ada kontak list 3.000 orang. Saya bilang kalau kontak list 3.000 orang itu nggak perlu berbangga. Yang harus kita banggakan adalah dengan kontak list 3.000 orang, apa yang bisa Anda lakukan? Yeah. Nah, kalau saya punya kontak list 3.000 orang tapi tidak dimanfaatkan, dimanfaatkan dalam positif ya. Tidak benar-benar dimaksimalkan dengan sebuah kegiatan usaha, percuma lu punya contact list 3.000 orang. Kenapa? Kita nggak mungkin dalam satu tahun hubungin 3.000 orang ini. Nggak mungkin. Yeah. Satu hari hubungin satu orang baru 365. Ya, berarti Anda butuh waktu 10 tahun untuk habisin contact list. ini nggak mungkin sekali. Jadi untuk apa Anda nyimpen contact list 3.000 orang, saya bilang. Lebih bagus Anda punya contact list 100 orang, tapi dari 100 orang Anda bisa mikirkan apa yang bisa Anda lakukan dari contact list 100 orang ini. Ya, oke, kita kembali nih. Tuangkan seluruh listnya. Hubungan dengan kita apa? Ada yang sekedar teringat, kenalan, input nama, tapi nggak pernah kontak. Ya, ya gitu. Banyak tuh biasanya. Banyak, Pak. Gitu ya. Ketemu di mall, ada sales, kenalan, ngobrol-ngobrol, Pak, boleh minta nomor handphone? Oke, save. Udah, selesai. Nggak, gitu. Ya, kita harus bisa lakukan filter dari kontak list yang demikian banyak, hubungannya apa? Yang mana kerabat, ex, rekan kantor, keluarga, saudara, teman, tetangga, bahkan dari 3.000, kadang nomor kontak tetangga nggak ada tuh. Iya. Ya, gitu. Padahal kalau nomor kontak tetangga cukup penting ya, karena kalau ada apa malam-malam, orang yang pertama paling minta tolong kan tetangga, Pak, sebenarnya, gitu ya. Kalau sekarang ada ini, Pak, biasanya WhatsApp grup RT, Pak. Ah, iya, benar. Tapi belum tentu di-save. Belum tentu di-save, benar. Nah, jadi setelah di itu, nah, disitulah mulai. Ya, mulai. Nah, setelah kita tuangkan contact list, ya kembali lagi. Kembali ke materi presentasi Mas Andes. Keberanian kita untuk personal branding. Kalau kita adalah tenaga pemasar atau kita adalah agen. Keberanian. Ya. Nah, selama kita tidak punya keberanian, ya kita hanya bicara, oke, gua update di status WhatsApp gitu ya. Oh, resiko kendaraan seperti apa gitu ya, update. Tapi pada saat ditanya, oh, sekarang di asuransi ya? Nah, respon apa yang saya berikan pada lawan bicara? Ya. Ya. Kalau respon yang saya berikan, oh enggak, kemarin ini saya hanya refer aja. Oke. Selesai. Maka orang tidak akan tertarik untuk bertanya lebih lanjut atau membeli sesuatu dari saya, Pak. Karena ini calo nih. Refer ini calo nih, gitu ya. Tapi pada saat saya bisa menjawab respon, saya bisa memberikan sebuah respons dengan suatu gambaran. Oh ya, sekarang saya bekerja sama dengan lebih kurang 30 perusahaan asuransi. Pasti Bapak akan melihatnya berbeda. Ya kan? Karena untuk bekerja sama dengan lebih dari 30 perusahaan asuransi, ini bukan hal yang mudah, ya kan? Ini enaknya, Pak, kita juga udah ada naskahnya tuh. Jadi orang nanya apa, kalau bingung jawabannya udah ada di grup kita. Betul. Nah, itu kelebihannya. Ya, ini kelebihannya. Jadi ya kembali lagi, ya kita bicara satu minggu satu polis. Ya, tanya adalah activity-nya yang kita lakukan seperti apa. Ya, seperti yang pernah saya sharing. Kalau di asuransi umum, terutama di asuransi kendaraan, atau kita bicara di dunia sales, tidak ada yang namanya tidak closing, Pak. Yang namanya di dunia sales itu, setiap pertemuan itu pasti closing. Hanya perbedaannya adalah closing pada saat itu, atau closing yang tertunda. Ya. Nah, cuman akan menjadi PR bagi kita sebagai orang sales. Closing tertunda ini kita ingat nggak untuk follow up? Nah, yang sering terjadi adalah kita sebagai orang sales, kita hanya tertitik fokus pada yang closing instan. Kita lupa untuk menitik beratkan atau mencatat yang closing yang akan tertunda ini. Karena kita anggap, wah dia udah ada, dia udah beli. Ya, polisnya masih aktif. Kita lupa, kita anggap udah ini enggak bukan market kita lagi, ini bukan pangsa pasar saya lagi. Itu salah besar gitu. Nah, sehingga orang akan merasa market gua enggak ada, gua enggak punya market lagi, habis. Ya. Nah, padahal sebenarnya marketnya masih ada gitu. Nah, tinggal kita benar-benar punya kedisiplinan untuk mencatat nih. Contoh, Mas Ades polisnya kendaraannya jatuh temponya Januari. Enggak apa-apa. Gitu. Berarti ada potensi Desember saya sudah harus remind Pak Ades, bukan di Januarinya. Saya harus lebih cepat satu langkah dari sales yang lain atau agent yang lain. Pak Ades, jangan lupa loh, Januari itu polis kendaraan Pak Ades itu jatuh tempo loh. Saya tidak mepush Pak Ades kalau, Pak, Bapak harus beli dari saya. Enggak. Tapi saya hanya mengingatkan Bapak. Gitu. Nah, pada saat saya mengingatkan Bapak, akan muncul secara pikiran, wah, saya diperhatiin. Ya, nah ini sesuatu yang jadi dasar manusiawi kan orang sangat senang diperhatiin, ya, gitu. Nah ini yang menjadi tugas kita. Kenapa kita buat dalam bentuk Excel, kita tuangkan, kita catat. Nah itu siapa yang jatuh temponya kapan. Nah ini adalah suatu kegiatan yang harus dilakukan setiap hari pada saat kita buka toko, Pak. Gitu. Makanya saya sangat tertarik dengan materi presentasi Mas Ades, gitu ya, buka toko. Ya iya, benar kita buka toko. Masa kita duduk di dalam toko, nunggu orang lewat, terus masuk belanja, kan nggak mungkin. kita harus keluar dari toko, manggil dong. Ya, kalau kita ke Mangga 2 kan banyak tuh, Ci, bisa kok, ayo, ya kan? Gaspernya, gaspernya, bisa. Ya, itu kan bagaimana dia manggil, sama. Nah, cara kita bagaimana memanggil calon nasabah kita adalah seperti apa, gitu. Nah, kita harus punya list itinya. Nah, kita harus bagi. Jadi, tidak semua kontak list itu kita hubungin semata-mata, tapi kita tuangkan, kita bedah dulu. Kita bedah dulu yang mana nih, ya. Sama seperti saya selalu ambil contoh kepada teman-teman di life insurance kemarin juga ambil contoh materi presentasi Mas Sades nih Mas gitu ya. Ini keren banget gitu ya. Gitu. Kenapa? Kita buka toko, saya buka restoran, buka jualan baju, pasti orang pertama yang akan saya hubungi adalah orang terdekat saya. Orang yang saya kenal. Saya jualan bakso, saya akan hubungi Mas Sades, kapan punya waktu mampir ya, saya buka jualan bakso. Betul, ya. Ya. Mungkin Mas Ades tidak hari itu tidak mungkin hari itu langsung datang makan. Yeah. Tapi Mas Ades ingat, Dince udah buka bakso nih. Nggak apa-apa, nggak langsung makan. Tapi paling tidak, gua udah info. Ya. Nah, dari Mas Ades mungkin akan info ke keluarga yang pernah kenal saya. Gitu ya. Lu orang kalau makan bakso lu sana tuh, si Dince udah buka bakso. Enak nggak? Nggak tahu, gua belum pernah. Ntar bareng-bareng deh. Iya. Yeah. Gitu ya. Yeah. Nah. Mulai terjadi perpanjangan message marketingnya, Pak. Nah, jadi kalau kita hanya sekedar, kalau saya hanya buka bakso, terus saya desain ruangan saya sebagus apapun, bakso saya seenak apapun, dan harga semurah apapun, tapi saya tidak pernah memperkenalkan ke orang lain. Orang lain nggak akan pernah tahu, Mas Ades juga nggak akan pernah tahu, Pak. Iya. Gitu. Ya. Nah itu Pak, biasanya kalau di dunia sosial media suka ada kekeliruan Pak. Jadi mereka beranggapan enak ya kalau misalnya artis gitu ya, followernya udah jutaan, dia tinggal bikin status yang nonton ratusan ribu, bahkan jutaan orang gitu ya. Kita lupa bahwa ya mungkin kalau kita punya sosial media yang follow berapa sih, 100, paling banyak 200 gitu ya. Tapi ya di WhatsApp grup yang kita ikuti mungkin ada ratusan orang. Kita ikut ya. 10 WhatsApp grup udah ribuan orang. Belum lagi list kita yang tadi Pak Dince katakan ya, udah ada kontak addressnya. Nah itu semua sebenarnya udah sama. Kalau menurut saya setiap orang itu adalah selebriti tanpa benar. Kita sadar. Tinggal kita ngejalaninnya aja, konsisten, gak malu-malu gitu ya. Iya benar. Kemarin juga Pak Arif atau Pak Abin kan cerita juga, ya udah kita blast aja, kemudian kita biarkan aja, kita pasrah lah. Ibaratnya kita sudah berusaha berdoa gitu ya, insya Allah akan ada jalan gitu kan. Masa iya sih segitu banyak gak ada yang ngerespon satupun gitu ya. Iya. Buktinya kemarin ada salah satu member kita tuh, jadi begitu sambil ngobrol-ngobrol, wah seru nih gitu. Kebetulan cukup paham digital, jadi dengan segera dia ambil bahan semua, dikopas, terus kemudian dia kirim gitu ke blas itu ya. 1 menit kemudian ada yang nelpon. Ya, benar. Mas, lu asuransi ya bos? Iya, padahal kan dia baru benar 1 menit terdaftar di Koala Plus. 1 menit pak. Dia dengan pedenya, iya gue di asuransi. Kebetulan saya dengar cukup kencang gitu suaranya. Datang dong ketemu tempat gua nih, gua lagi cari asuransi nih buat mobil, tipenya truk lagi gitu kan. Wah terus udah gitu, wah beneran cepet banget ya kata dia gitu kan. Dan karena yang datangnya suami istri gitu kan, istri yeah. langsung ngecek, loh ini kan kita ada properti harus diperbarui. Jadi langsung pakai Koala itu, baru terdaftar 1 menit di Koala langsung pencet lihat penawarannya kayak gimana. Betul. Itu terbukti gitu loh bahwa hanya dalam waktu beberapa menit aja orang udah, karena ada yang butuh kan Pak. Jadi waktu kita ngelempar umpan gitu kan. Ya. Yang akan kontak emang orang yang lagi nyari. Kalau ada orang yang enggak nyari ya enggak apa-apa. Bisa jadi mereka malah merekomendasikan gitu kan. Betul. Si Ades sama si Dince nih lagi jualan asuransi. Gue sih lagi nggak perlu, tapi gue dengar lu perlu. Gue forward ya kan, kayak begitu tuh. Benar, setuju. Betul. Setuju sekali Mas Ades. Ya. Terus, ya kebayang aja Mas Ades pada saat teman Mas Ades itu begitu share, kemudian dapat feedback dari temannya, gitu. lu di asuransi ya gitu. Terus kalau respon yang dia berikan, dia nggak berani menunjukkan eksistensi dia jadi agen asuransi, enggak, gue refer. Ya, buyar kan mas. Iya, buyar, selesai gitu. Nah, jadi benar-benar harus kembali ke kita, seberani apa kita benar-benar menunjukkan eksistensi kita sebagai agen asuransi. Banyak orang sampai hari ini masih banyak orang yang merasa malu ya sebagai agen asuransi, baik agen asuransi jiwa, agen asuransi umum gitu ya. Banyak, oh enggak lah saya bantu saudara refer, saya bantu teman kebetulan dia di Garda Oto, kebetulan dia di Koala, saya hanya bantu ikut bantu broadcast. Yeah. Nah, itu banyak masih orang merasa pekerjaan agen asuransi itu adalah pekerjaan yang bukan pekerjaan gitu ya. Gitu. Pada dasar, tapi ya kalau kita kaji ya agen asuransi itu banyak nolong orang gitu ya. Banyak nolong orang. Gitu. Ya, jadi kembali lagi ya, bagaimana satu minggu satu polis tadi satu ya, kita list out semuanya. Kita kontak kepada orang yang kita kenal ya, dibantu dengan kita bicara saat ini adalah digital marketing ya. Nah, digital marketing itu adalah kan untuk mempercepat branding saya kepada dunia luar kan. Gitu. Kalau yang kenal saya dari 3.000 ini, mungkin yang benar-benar kenal saya mungkin cuma 100, Pak. Ya. Nah, artinya 2.900 sebenarnya kenalnya cuma tahu. Tapi nggak kenal, gitu ya. Tahu nama tapi nggak tahu iya. Ngapain, nggak tahu kita benar. Apa dan lain-lain ya. Betul Pak. Nah, tapi dengan ada digital marketing, nah terus kalau kita lihat dari sisi tim Pades di grup WhatsApp itu benar-benar sudah dibekali banyak hal yang sifatnya digitalisasi. Ini suatu keunggulan ya keunggulan. Nah, di kebetulan memang saya banyak grup WhatsApp Pak, ya grup WhatsApp tadi kan ada grup WhatsApp jiwanya, ada ini, ada gitu ya. Ya, selama ini kalau kita lihat kan ya kebanyakan orang bergerak sendiri-sendiri, ya yang pinter ya udah dia buat sendiri, dunia dia sendiri gitu. Yang nggak bisa ya ngintip-ngintip medsos orang, niru, ya ngintip-ngintip status WhatsApp orang, niru. Tapi kan niru pasti beda, ya niru pasti beda. Ya, proses belajar tetap ada. Tapi kalau yang ada di grup WhatsApp, kita lihat di Mas Ades ini kan artinya semuanya orang benar-benar sudah di-provide. Yeah. Ya, di-provide. Nah, di dunia luar sana kan orang nggak perlu tahu, si Dince ngerti nggak buat Canva. Nggak perlu tahu sebenarnya. Ya kan? Oh, si Dince ternyata pinter loh, Photoshop. Itu bukan itu yang dilihat. Gitu. Ya kan? Tapi message yang dilihat apa? Oh, ternyata Dince jual asuransi. Yang dia lihat bukan, oh keren ya videonya. Oh, Dince bisa Canva ya. Oh, bukan itu kan, gitu. Nah, artinya ya kita benar-benar harus bisa justru maksimalkan hal-hal seperti ini ya. Untuk bisa kita bicara bagaimana mengangkat personal branding kita. Karena seperti tadi, setuju dengan Mas Ade sampaikan. Orang membeli sesuatu dari kita. Ya, pertama, bukan karena produk juga. Karena orangnya dulu. Siapa yang jual, baru kita bicara produk, baru kita bicara company. Paling penting itu adalah personal branding dulu, ya. Kedua adalah kita bicara produknya. Ketiga, company-nya. Atau ya, personal branding-nya siapa, atau profile siapa, company-nya siapa, produknya apa, gitu ya. Tapi tetap di urutan pertama, yang datang ke saya itu siapa. Gitu. Makanya kadang kita anjurkan ke teman-teman yang memang aktif di dunia sales dulu, bahkan di company lama saya pernah ngajarin orang, mau ketemu orang paling tidak kalau lu mau ketemu orang lu harus mikir tanggapan orang melihat penampilan kita seperti apa. Kalau penampilan kita sendiri tidak bisa membawa orang percaya, nah bagaimana dia bisa percaya omongan kita ya, karena pada saat kita datang kepada orang, penampilan kita dulu, artinya kita bisa, kalau kita bisa menampilkan diri dengan proper, tidak harus branded gitu ya, tapi rapi, kita bisa tunjukkan kita siapa, artinya kita bisa memanage kita kan Pak. Nah, kalau kita sendiri bisa memanage kita, artinya oke, baru kita bicara, omongannya berarti termanage, bahasanya termanage, komunikasinya, message-nya termanage gitu. Ini kan secara manusiawi orang akan melihatnya seperti itu. Ya. Nah, ini kadang banyak teman-teman yang di dunia sales kadang mungkin menyepelekan hal seperti ini ya dengan pemikiran ah gua mah begini apa adanya, gua mah. Ya, benar sih, enggak salah gitu ya. Gitu. Atau pakai sendal gitu ya. Benar. Kata pakai sendal benar. Ya. Tapi ini true story saya pernah nemenin satu agent prospek gitu ya. Pak, nemenin prospek. Ayo, gua bilang. Gua udah datang, gua tungguin. Terus dia datang dari jauh, dia jalan kemari, parkir dia jalan. Gua kaget. Lah, lu pakai sandal, gua bilang. Enggak salah, gua bilang. Gitu. Ya. Nah, hal-hal seperti simpel itulah. Jadi banyak faktor pengaruh ya, banyak faktor pendukung ya bagaimana kita menuju kepada satu minggu satu polis. Pertama yang tadi, seberapa banyak kita mulai menyebar informasi, seberapa banyak kita mulai ini. Nah, pada saat kita lakukan pencatatan yang tadi closing tertunda. Nah, artinya bulan Januari saya sudah punya pipeline satu Mas Hades. Nah, semakin banyak saya lakukan yang namanya tadi penyebaran informasi, prospecting dan yang lain-lain. Berarti kan saya akan mulai mengumpulkan banyak list yang closing tertunda. Ada yang di Desember, ada Januari. Januari bisa jadi 3-4 orang. Februari mungkin ada 2-3 orang. Nah, itulah yang akan muncul menjadi suatu gulungan satu minggu satu polis. Nah, itu activity-nya apa? Gitu. Jadi ya benar-benar kembali lagi seperti tadi Pak Sades, personal branding Pak. Gitu. Oke Pak, jadi mudah-mudahan dengan ini semua teman-teman yang mendengarkan menjadi lebih semangat ya. Dan seperti biasa Pak, kalau dari kita sendiri begitu ada ide yang menarik gitu ya, misalnya kita buat aja list gitu. Nah, nanti dengan segera langsung dibuatkan template-nya, tinggal bisa di copy dengan menggunakan Google Sheet, terus kemudian langsung ada trainingnya Pak. Karena kalau di kelompok kita itu membuat sistem sama membuat materi training itu cuman perlu jeda 1 atau 2 jam udah langsung jadi Pak. Kalau itu saya gak ragu. Begitu saya dikirimin lagu ada yang nyanyi, gue kaget. Wah. Iya Pak, jadi ya saat ini salah satu keunggulan grup kita itu adalah digitalisasi nomor 1 dan kedua juga speed Pak. Karena kalau orang lain, karena ini emang kebetulan bidang saya gitu ya. Orang untuk mau buka website aja, untuk bikin website itu biasanya paling cepat 2 minggu ya. Mungkin pada umumnya sekitar 3 minggu sampai 1 bulan gitu ya. Nah, karena kebetulan saya bidangnya digital, kemarin ada 2 orang di jaringan kita. Mereka minta brosur digital. Oh. Tolong dong brosur, mau nerangin nih, mau melakukan rekrutmen, mau nerangin produk. Gimana ya caranya gitu kan, dengan modal salah satunya kecerdasan buatan gitu ya. Dimana untuk brainstorming itu cepat sekali gitu. Saya tinggal mengetikkan kepada AI saya mau bikin website nih untuk berjualan buat orang-orang yang belum ini, kira-kira isinya apa ya, idenya apa ya, kalimatnya apa ya, itu langsung keluar kan. Terus kemudian bikin, jadi hanya 2 jam setelah request dari teman-teman diajukan, itu website untuk rekrut. Udah jadi ya? Udah jadi. Itu gokil sih. Saya ingat juga sama Pak Dince kan, Pak, kayaknya kita kalau pertemuan perlu ada lagu-lagu yang menyemangati gitu. Iya, benar. Tunggu 5 menit ya Pak. Betul. Langsung jadi lagunya. Iya. Ya mudah-mudahan dengan ini ya Pak, dengan semua bimbingan yang diberikan oleh Pak Dince, terus kemudian juga tentu dari teman-teman ya, karena salah satu pertanyaan ini juga nih Pak, saya kan baru gabung gitu ya, belum terlalu paham produknya gitu. Ya. Gimana nih gitu, padahal di grup kita ya ini baru sebentar saja sudah banyak sekali membernya dan saya yakin akan berkembang gitu ya. Di sana kan ada senior-senior tuh, seperti ada Ibu Dian Anggraini, ada Pak Arief Bineka, ada Mbak Yuni gitu ya. Di financial planningnya juga ada Mas Indra Prakoso, belum lagi teman-teman yang lain ya yang juga gabung ya. Dari Five, dari berbagai bidang itu bisa saling membantu tuh Pak gitu ya. Ya, jadi benar-benar. Dan kita kalau apa-apa juga Pak Dince cepat nge-request nih, kita request, Pak tolong dong teman-teman bingung nih mengenai produk, Pak Dince atur sebentar. Besoknya udah ada Zoom training tuh Pak. Jadi udah lengkap ya. Ya, memang sebenarnya kalau product knowledge ya itu sesuatu yang mau tidak mau kita harus pelajari ya, product knowledge ya. Memang kalau product knowledge sendiri kita berusaha maksimal untuk bisa support training ya, dan tapi terlepas daripada itu kalau teman-teman yang sudah install aplikasi ya, sebenarnya kalau lagi pas waktu senggang ya, lagi mungkin lagi makan siang daripada lihatnya TikTok gitu, mungkin bisa buka aplikasi Koala gitu ya. Di situ ada e-learning gitu ya. Nah, e-learning di situ banyak materi yang bisa dibaca gitu ya. Itu part of daripada product knowledge juga gitu ya. Itu walaupun memang tidak semua orang membaca bisa langsung pahamin, harus by audio juga gitu ya. Nah, itu maka kita coba bisa mengakomodir permintaan teman-teman untuk training by online gitu. Dan salah satu yang kita coba sudah diskusikan dengan tim Koala sendiri ya, artinya ya harus ada sebuah roadmap training yang cukup komprehensif lah ya, karena tidak mudah juga untuk orang yang tidak ngerti produk langsung suruh jualan. Nanti kan bertanya cara foto gimana, ntar gua tanya dulu ya gitu, udah gua jawab terus ini covernya apa aja, ntar gua tanya dulu ya, ya sama juga bohong nggak pak gitu, ngapain gua beli sama lu gitu ya gitu. Kelamaan ya, lu nggak tahu apa apa. Benar kelamaan, betul. Oh ini betul, ada berita lagi nih pak, jadi dari sisi saya sendiri sedang mengembangkan kecerdasan buatan yang nanti kalau ditanya bisa jawab secara real time. Jadi benar-benar cuman selisih detik itu semua data yang ada di Koala itu akan masuk ke dalam sebuah chat terus didesain. Jadi kalau gimana caranya ini, dia langsung jawab itu karena dengan kecerdasan buatan. Ini mungkin salah satu grup dengan kekuatan salah satunya ya AI ya. Mungkin satu-satunya di Indonesia, karena saya belum pernah dengar sih ada yang sampai segitunya gitu ya. Kita sangat strong nih di bidang AI atau kecerdasan buatan nih Pak. Ya justru kalau saya lihat ya Mas Satya, sebenarnya ini yang harus menjadi kebanggaan ya teman-teman yang ada di grup ini gitu ya. Kalau boleh saya menggunakan kata pergunakan atau memperalat gitu ya, dengan adanya tools yang sudah disediakan itu untuk semaksimalkan mungkin untuk bisa di personal branding sama jualan. Itu kalau dulu kita di jadi agen asuransi, jadi apa ya, kita belajar sendiri, cari sendiri, belajar sampai pusing sendiri gimana buat ini buat itu gitu ya. Terus kalau dulu kan belum ada pakai komputer, Photoshop nggak ada gitu ya, cari materi tempel sendiri gitu untuk motivasi diri sendiri gitu ya. Nah sekarang sudah di provide, ini suatu kelebihan ya, yang menurut saya kembali lagi kerajinan kita ya, kerajinan kita untuk terus menunjukkan eksistensi kita sebagai agen asuransi, kerajinan kita untuk kirim message terus ya. Mungkin sekali ya orang nggak ada respon ya, jangan nyerah gitu ya, kirim dua kali ya. Terkadang berita message kan bukan berarti harus ayo beli kan, tidak. Betul. Ya, tapi membuat sebuah awareness ke orang kan Mas Ades. Iya. Jadi makanya kita siapkan juga bukan cuman materi jualan ya, kalau orang bilang hard gitu ya, belilah benar produk kami, bukan begitu, tapi ada artikel di situ, kemudian ada status sosial media, terus kemudian juga secara internal itu juga materi training. Itu saya selalu bilang tuh sama Pak Dince, Pak, kita mungkin kalau yang ikut training kita di Zoom gitu, karena semua punya keterbatasan waktu, paling berapa sih, puluhan orang gitu ya. Benar. Tapi itu ditaruh di YouTube, orang yang nonton belakangan itu bisa ratusan sampai ribuan orang. Nah ini juga termasuk yang sudah kita siapkan gitu ya. Bahkan buat teman-teman yang nanti di daerah ini kan, kita di Jakarta, Jabodetabek masih sering ketemu lah ya Pak. Kita aktif sebenarnya. Dua kali kita ketemu itu ya. Tapi saya dan Pak Dince juga sedang merancang sebuah sistem di mana kalau teman-teman ini ada di daerah luar Jakarta, kita udah bisa hadir secara online dengan tampilan yang luar biasa, yang nggak kalah kerennya dengan stasiun TV ini ya Pak. ini yang saya masih belajar dari Pak Asdes nih. Pokoknya ready Pak, segera sudah siap. Ya. Jadi buat teman-teman juga jangan takut, saya di Semarang sendirian nih, saya di ada yang di Flores, ada yang di Kalimantan Barat, dan ada nanti di Surabaya dan lain-lain. Tenang aja, karena kita akan siap support ya. Bukan cuman kalau di grup lain mungkin standar Zoom kualitas standar, Pak. Tapi kalau di grup kita punya standar broadcast dengan virtual studio yang sama dengan grup-grup internasional, bahkan ya kualitas yang, ya kebetulan kan latar belakang saya sendiri memang mengerjakan proyek-proyek internasional di luar negeri. Jadi standar kita itu akan sama, Pak, dengan CNN, dengan MSNBC, dengan Disney, dengan Netflix, dan lain-lain tuh, Pak. Iya, ya, betul-betul. Keren-keren, Pak. Oke, jadi saya pikir sudah cukup ya, kita udah Oke. bicara panjang lebar. Thank you banget ya, Pak Dince. Mudah-mudahan semua teman-teman terinspirasi nih, Pak. Jadi bukan cuman duduk diem, pasif gitu ya, tapi dengan semua yang sudah diberikan motivasi dari Pak Dince dan tools-tools yang kita kembangkan terus, mudah-mudahan bisa langsung bergerak ya, Pak. Siap, Mas Ades. Terima kasih, Mas Ades, waktunya. Oke, dengan ini kita tutup perbincangan kita kali ini, dan nanti kita akan banyak banget perbincangan-perbincangan seperti ini dengan semua rekan-rekan kita yang lain, yang semoga terus menginspirasi. Oke, terima kasih semua. Terima kasih, Pak Dince. Thank you, bye-bye. Bye-bye.